يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي في الله وأخواتي rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan mengenal asbab kita memperoleh keluarga yang harmonis, menjaga keharmonisan di tengah keluarga kita. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwasannya inti dari sebab kita memperoleh keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah. Sebab kita menjaga keharmonisan, ya, kembali kepada dua perkara penting. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah lillah. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Terus berusaha membangun agar keluarga kita ini dibangun di atas kalimat La ilaha illallah. Menjadi keluarga yang beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan asyirku billah azza wa jalla. Naam. Yang kedua adalah bagaimana kita senantiasa mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Mutaba'atul Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam di dalam kita berkeluarga. Naam. Menegakkan kalimat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini inti dari sebab kita mendapatkan keluarga yang harmonis. Inti dari perkara yang bisa menjadi sebab terjaganya keharmonisan keluarga. Adapun rinciannya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang akan kita sebutkan adalah sebagai contoh, yang itu semuanya kembali pada dua perkara ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, terjaga keharmonisan keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, penuh dengan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang. Yang pertama adalah senantiasa al-luju ilallah wa du'a lahu. Selalu kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta agar keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Naam. Karena kita yakin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketenangan itu dari Allah. Allah saja yang bisa memberikan, ya, ketenangan, keharmonisan. Sakinah itu dari Allah. Nah, sehingga kita minta kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam surah At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang perjalanan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika keduanya bersembunyi di Gua Sur dari kejaran orang-orang Quraisy, Tiba-tiba ya sebagian orang Quraisy sampai di depan mulut gua. Sehingga muncul rasa khawatir pada diri Abu Bakar. Sampai berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya mereka itu melihat kaki-kaki mereka, melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita bersembunyi di sini ya Rasulullah." Ada rasa khawatir, takut akan keselamatan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai Abu Bakar, ma dhannuka bi itsnaini Allahu tsalitsuhuma? Apa pendapatmu tentang dua orang di mana Allah yang ketiganya? Allah bersama dengan keduanya. Jangan khawatir, jangan takut." Ya. Maka Allah pun menurunkan ketenangan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan sebelumnya tentunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Idh huma fil ghar." Ketika keduanya berada di dalam gua. "Idh yaqulu li sahibih." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan." Jangan kamu bersedih hati. "Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinatahu. Sakinah kepada Rasul, kepada Abu Bakar. Naam. Ketenangan itu dari siapa? Allah jalla wa'ala. Maka diminta kepada Allah. Dan ini kunci ma'asyiral muslimin rahimahin rahimahkumullah. Agar kita mendapatkan keluarga yang baik. Keluarga yang harmonis. Betul-betul kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena usaha apapun yang kita lakukan. Ya, sebab-sebab apapun yang kita lakukan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak memudahkan. Nah, kita tidak mungkin mendapatkannya. Taib. Semua di tangan Allah. Kebaikan-kebaikan itu. Biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu sajalah ya Allah kebaikan-kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha kuasa. Minta kepada Allah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jangan sampai kita menjadi orang yang meremehkan sebab ini. Karena sebagian orang kadang meremehkan sebab ini. Disadari atau tidak disadari. Nah. Atau tergesa-gesa. Memvonis bahwasanya Allah tidak mengabulkan doanya. Saya sudah berdoa. Berkali-kali saya minta. Namun. Tidak Allah kabulkan. Maka dia pun meninggalkan doanya. Ini orang yang ta'ajjul. Orang yang tergesa-gesa dalam doanya. Dan ini menjadi sebab tidak terkabulnya apa? Doa. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ya. Betapa banyak doa yang diajarkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam Al-Quranul Karim. Dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang terkait dengan keluarga. Saya sebutkan contoh. Doa kaum mukminin yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Taib, bacalah doa ini dengan penuh harap kepada Allah, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan, dengan penuh pengharapan kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan doanya orang yang lalai. Bukan doanya orang yang hatinya kosong dari pengharapan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah karuniakanlah, anugerahkanlah kepada kami. Istri-istri, pasangan-pasangan kami yang menyejukkan pandangan. Juga zurriyah. Anak keturunan yang menyejukkan pandangan mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Juga di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam yang juga terkait dengan keluarga, zikir pagi dan petang. Agar Allah memberikan afiyah kepada kita dan keluarga kita. Antum bisa baca doa ini dalam kitab Bulughil Maram. Di akhir-akhir kitab Bulughil Maram dalam bab az-zikri wa du'a. Zikir dan doa. Di antara doa Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'alukal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Dan seterusnya. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Al-hadis. Beliau selalu membaca doa ini sabahan wa masa'a. Di waktu pagi dan apa? Petang. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah. Fi dini, pada agamaku. Wa dunyaya, pada duniaku. Wa mali, pada hartaku. Wa ahli, dan pada keluargaku. Afiyah maknanya adalah assalamah min kulli su wa min kulli al-asqam. Keselamatan dari segala kejelekan, dari segala penyakit. Apakah itu penyakit badan, jasad, atau penyakit apa? Hati. Dan kalau keluarga kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, juga diselamatkan dari penyakit-penyakit badan itu menjadi sebab keharmonisan. Penyakit hati itu banyak. Kesirikan, kemunafikan, asyuku, keragu-raguan, al-kibru, kesombongan. Nah, kubur riasah, suka kepemimpinan, ya. Meremehkan al-haq, meremehkan manusia. Ini kan semua penyakit-penyakit apa? Hati. Nah, kalau seorang suami misalnya memberikan nasihat kepada istrinya, nasihat dari Al-Quran, dari sunnah, ya, hatinya bersih dari batarul haq, menolak al-haq, dia akan terima. Ya. Tidak ada kesombongan, tidak ada syukuk, keragu-raguan terhadap agama. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebab, di antara sebab-sebab kita mendapatkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga adalah doa. Doa. Kemudian ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Di antara perkara yang juga itu merupakan sebab, ya, sebab kebahagiaan dan keharmonisan keluarga adalah, ya, al-amalus salih. Al-amalus salih. Ini bagian dari sebab mujmal global yang telah kita sebutkan di awal. Al-amalus salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah jalla wa ala berfirman dalam ayat ini, man amila saliha, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki atau wanita, baik dia seorang suami atau istri, baik dia laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia seorang yang beriman. Orang yang beramal saleh, dia beriman kepada Allah. Apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kami Allah subhanahu wa ta'ala akan menghidupkan dia dengan hayatan thayyibah. Kehidupan yang apa? Thayyibah. Nah, thayyibah, hidupnya akan tenang, tentram. Keluarga itu akan harmonis. Iya. Ketika keluarga itu penuh dengan suasana ibadah. Naam, ibadatullah. Dan kalau antum lihat ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, keluarga yang paling harmonis, keluarga yang paling sakinah adalah keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Keluarga beliau adalah keluarga yang penuh dengan ibadatullah, penuh dengan amalun salih, amalan salih. Sebagai contoh, ya, untuk kita contoh, untuk kita teladani. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam keluar dari rumah Juwairiyah. Juwairiyah itu istri dari istri-istri siapa? Rasul. Salah satu ibu kita. Nah, istrinya Rasul, ibunya kita atau bukan? Iya, ibunya kita, Ummahatul Mukminin, ya. Jadi kita harus meyakini itu ibundanya kita semuanya, Ummahatul Mukminin. Harus kita muliakan, harus kita cintai. Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, makanya Rasul wafat tidak boleh dinikahi istri-istri Rasul. Haram. Ala hadhil ummah. Haram atas umat ini untuk menikahi istrinya siapa? Rasul. Karena mereka ummahatul mukminin. Ibunya kaum mukminin. Dan mereka adalah istri-istrinya Rasul di surga. Sebagaimana mereka istri-istrinya Rasul di mana? Dunia. Aisyah, Khadijah, Hafsah bintu Umar, Sofiyah bintu Huyai, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bintu Jahsy. Nah, termasuk juga sahabiah yang akan kita sebutkan kisahnya, Juwairiyah radhiyallahu taala anhun. Ada Sauda, ini istri-istri Rasul. Nah, suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari rumah beliau, rumahnya Juwairiyah, untuk sholat subuh. Beliau pamit mau sholat subuh dan melihat Juwairiyah sedang sholat. Ya, sholat di rumah, qobliyah subuh, sholat subuh. Dan duduk di tempat itu. Rasul keluar. Sholat di masjid. Dan kebiasaan Rasul, wa min sunnatihi, setelah sholat subuh, beliau duduk di masjid. Yadkurullah, berzikir kepada Allah, sampai terbit matahari. Berarti lama ini. Kemudian setelah itu Rasul pulang ke rumah, masuk lagi ke rumahnya Juwairiyah. Ternyata Juwairiyah masih duduk di tempat itu. Berzikir kepada Allah. Ya. Maka Nabi pun bertanya kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, apakah sejak tadi kamu duduk di sini, ya sejak sholat subuh, setelah itu duduk berzikir di sini, kata Juwairiyah, iya wahai Rasulullah, sejak tadi saya di sini, berarti waktu itu digunakan untuk apa? Beribadah kepada Allah, zikir, berdoa, kan demikian. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada Juwairiyah, wahai Juwairiyah, sungguh, selepas aku meninggalkan rumah ini tadi, aku telah mengucapkan 4 kalimat yang aku ucapkan 3 kali. Dan pahalanya lebih berat dari semua apa yang telah engkau lakukan dan engkau ucapkan sejak tadi. Nah, dan apa yang dilakukan Juwairiyah, amalan soleh yang juga berat timbangannya. Tetapi di situ Nabi mengatakan dan ingin mengajarkan ada kalimat yang, ya, kalimat itu tidak panjang, tetapi pahalanya ternyata lebih berat daripada apa yang telah engkau lakukan tadi sejak awal. Kemudian Nabi mengatakan, mengajari kalimat-kalimat itu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Dibaca 3 kali. Nah. Di waktu sabah dibaca itu, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Apa yang terbayang dalam benak kita ketika kita membaca kisah ini? Apa yang kita ambil faedahnya dari kisah ini? Kisah ini sangat-sangat menunjukkan kepada kita bagaimana rumah tangga Rasul alaihi salatu wassalam penuh dengan suasana ibadah. Ibadatullah. Itulah yang menjadikan sebab keluarga Nabi alaihi salatu wassalam menjadi keluarga yang penuh dengan keharmonisan. Keluarga yang penuh dengan sakinah. Naam. Dan ini salah satu contoh dari contoh-contoh yang banyak. Iya. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Contoh yang kedua, ya. Beliau bukan hanya memperhatikan keluarga beliau, istri beliau. Beliau juga memperhatikan keluarga putri beliau, putra-putri beliau. Ini kisah terkait dengan kisah sahabat Ali bin Abi Thalib dan Fatimah. Dan kisah ini ya masyhurah, ya, sangat masyhur. Baik, sahabat Ali bin Abi Thalib suatu saat mengusulkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, yakni merasa yakni butuh bantuan. Nah, Fatimah ini wanita yang sangat salihah, membantu pekerjaan rumah tangga, dan Ali bin Abi Thalib melihat seandainya ada budak, ada pembantu yang membantu, niscaya akan lebih membantu pekerjaan siapa? Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, seandainya engkau datang kepada ayahandamu, kepada Rasulullah, engkau minta budak dari Rasul, niscaya akan banyak membantu pekerjaanmu. Nah, dan Fatimah pun ya mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam, dan Rasul sudah memerintahkan kepada Aisyah, kalau kamu minta apa-apa, minta saja padaku dalam urusan dunia. Ya Fatimah, salini min mali. Nah, la ughni anki minallahi syai'a. Nabi mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, salini min mali. Mintalah kepadaku dari hartaku. Adapun urusan kamu dengan Allah, kemuliaan kamu di sisi Allah, kamu beribadah kepada Allah. Kalau orang tidak beribadah kepada Allah, saya tidak bisa membantu. Fatimah datang kepada Rasul alaihi salatu wasallam untuk meminta budak, karena mendengar Rasul ya memiliki budak. Asyahid, ketika Fatimah datang ke rumah Rasul, ternyata Rasul tidak ada. Yang ada adalah keluarga beliau, istri beliau. Tetap disampaikan hajat Fatimah, namun tidak ada Rasul. Pulanglah Fatimah ke rumah. Begitu Rasul kembali ke rumah beliau, beliau mendapatkan berita itu, datangnya Fatimah meminta budak untuk keperluan keluarganya. Dan subhanallah, sudah tidak ada lagi budak. Maka Nabi pun segera menuju rumah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk beliau ke rumah Fatimah, masuk beliau ke rumah Ali. Dan keduanya ternyata sedang tidur, tiduran di kamar. Ya, Rasul pun masuk ke dalam kamar. Aisyah atau Fatimah dengan Ali sedang tiduran di situ. Rasul pun duduk di situ, kemudian mengatakan kepada keduanya, wahai Ali, wahai Fatimah, maukah aku ajari kalian berdua dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Dan tentu akan menyelesaikan berbagai macam problema dalam kehidupan mereka berdua. Maka Fatimah dan Ali mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah pun kemudian mengajari mereka, sebelum tidur ucapkanlah tasbih 33 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 apa? Kali. Kemudian bertahmidlah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan tutuplah dengan takbir 34 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semuanya berapa kali berarti? 100 kali. 33, tasbih 33, tahmid 33 apa? Takbir. Baca sebelum tidur. Nah, itu lebih baik daripada apa yang kalian minta. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sungguh semenjak saya mendengar wasiat Nabi itu, saya tidak pernah meninggalkan zikir itu sebelum tidur. Sampai pun dalam keadaan perang, tidak ditinggalkan oleh beliau. Sampai wafatnya beliau, subhanallah, radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kedua orang ini, baik Fatimah atau Ali bin Abi Thalib, merasakan betul pengaruh yang sangat besar dari zikir kepada Allah dalam kebaikan keluarga mereka berdua. Nah, jadi dari sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita bisa mengambil sebuah faedah bahwasanya di antara sebab keharmonisan keluarga adalah kita mewujudkan keluarga kita ini penuh dengan suasana mada ibadatullah. Ada qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Di situ ada salat, di situ ada zikir. Naam, sampai Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti apa? Kuburan. Yakni gunakan untuk salat. Nah, bagi kaum laki-laki yang wajib sholat di masjid, sholat wajib, jangan lupakan untuk dia sholat sunnah di mana? Di rumah. Sebagaimana Rasul alaihi salatu wasallam kadzalik, demikian pula beliau memiliki perhatian untuk sholat sunnah di rumah. Iya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, di antara sebab-sebab ya Naam, keharmonisan keluarga. Yang ketiga, di antara sebab keluarga itu mendapatkan keharmonisan adalah bagaimana agar keluarga itu dibangun di atas ilmu. Membangun suasana ilmu di tengah keluarga. Yakni, bagaimana agar keluarga itu memiliki ihtimam perhatian terhadap tolabul ilmi. Menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Sebenarnya masuk dalam poin yang kedua tadi. Menuntut ilmu termasuk apa? Ibadah. Tetapi ini dikhususkan, ikhwan. Ya. Karena tolabul ilmi adalah perkara yang betul-betul sangat penting bagi seorang muslim. Karena dengan menuntut ilmu dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal hak-hak Allah. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama Islam. Iya. Oleh karena itu, ya, menuntut ilmu itu hukumnya dalam syariat Islam apa? Fardu. Nah, menuntut ilmu agama maksudnya, syariat. Karena Nabi alaihi salatu wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu fardhah. Hukumnya fardhah, wajib atas setiap apa? Muslim. Naam. Ya, bagaimana keluarga kita akan baik kalau kita tidak menuntut ilmu? Bukankah salah satu di antara perkara pokok dan inti agar keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang baik adalah mutaba'atur rasul, mengikuti siapa? Rasul. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa mengikuti Rasul kalau kita tidak mengenal sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Maka mari kita bersama-sama menempuh sebab bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang penuh dengan suasana ilmu. Bersemangat untuk menuntut ilmu. Tempuh sebab-sebab di tengah keluarga agar keluarga itu menjadi keluarga yang memiliki ihtimam perhatian dengan ilmu. Contoh misalnya. Ya. Naam, contoh. Kita siapkan di rumah kita ya perangkat-perangkat yang bisa membantu seorang menuntut ilmu. Ya. Ada buku-buku yang bermanfaat. Ada kitab hadis di situ. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya, terjemahan. Karena kita belum bisa bahasa Arab. Istri kita juga belum bisa bahasa Arab. Sedikit-sedikit. Siapkan itu buku. Kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Sehingga di waktu-waktu yang Allah berikan. Ya, di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka buka kitab ini. Membaca. Oh, di sini ada kisah. Ya, orang yang membunuh 100 nyawa. Masih di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin. Dibaca. Ya. Tentang tobat. Baca lagi, ada kisah yang lain. Ya. Di situ seorang ibu, seorang ummahat, dia pun mendapatkan kisah yang kisah tadi akan dikisahkan, diceritakan kepada siapa? Anaknya. Nah, di situ akan mengerti ada sholat-sholat sunnah, oh ada sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah. Ya. Didapatkan ilmu dari apa? Dari buku tadi. Atau mungkin disiapkan apa namanya ya kajian-kajian yang bisa didengarkan. Intinya bagaimana agar ya keluarga itu punya semangat untuk menuntut ilmu. Ada taklim, waktu senggang, waktu kosong, ya kita hari-hari utlah seperti ini, libur seperti ini, ah, ayo kita ngaji. Ya. Ada tempat untuk ummahat. Duduk sana dengar. Suaminya ngaji, anaknya juga, istrinya ngaji, pulang ke rumah. Mana catatannya, Mik? Nah. Wah, ini catatannya. Baik. Mbak Abi ini mana catatannya? Wah, saya tidak nyatet ini. Gimana tidak nyatet? Ya, kan? Ini kan tolabul ilmu. Ya, ya, ya. Besok saya nyatet. Namanya. Besoknya ada kajian lagi. Namanya. Pulang. Gantian. Suaminya nyatet. Ternyata istrinya apa? Tidak. Mana Mik catatannya? Waduh, saya tidak nyatet. Loh, gimana? Kemarin katanya suruh saya nyatet. Saya sudah nyatet, kamu tidak nyatet. Saling mengingatkan. Ya, contoh, murojaah. bersama. Ya. Nah, terkadang sebagian suami mendapatkan nikmat zaujahnya ini punya ilmu, duri pondok, punya kemampuan, ya, bisa, punya hafalan, punya ilmu. Ya, suaminya qadarullah tidak mondok. Nah, manfaatkan apa yang ada itu. Ya. Ajari saya, jangan karena kemudian seorang laki-laki kemudian tidak bisa baca Quran dengan baik, gengsi untuk tidak apa namanya belajar dari keluarganya. Tolong saya diajari baca. Nah, muncul suasana keharmonisan dengan semangat menuntut apa? Ilmu. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, adzkuru kisatan, saya sebutkan sebuah kisah. Ya, kisah bagaimana ya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, mereka juga punya perhatian untuk menuntut ilmu, yang dengan menuntut ilmu itu keluarga yang mungkin hampir ada masalah, hampir mendapatkan muskilah, kemudian selesai, kembali ke harmonisannya. Karena menuntut ilmu. Yaitu kisah ya, yang disebutkan dalam sebab turunnya ayat atau surah Al-Mujadalah. Nah, Al-Mujadilah. Kisahnya seorang sahabiah bernama Haulah. Haulah ini punya suami. Ya. Nah, yang sudah tua, sama-sama sudah tua, sudah sepuh ini. Nah, kemudian sang suami menzihar istrinya. Istrinya dizihar. Apa yang dimaksud dengan zihar? Yani ucapan orang-orang Arab dulu kepada istrinya, anti kawahri ummi, kamu seperti punggung ibuku, dianggap seperti ibunya. Di satu sisi tidak dicerai, tidak dilepaskan, namun di sisi yang lain tidak dianggap istri, dianggap seperti apa? Ya, ibunya. Diharamkan, ya. Tapi tidak dicerai. Ya. Nah, menggantung urusannya menggantung, nggak jelas. Dicerai ya tidak, ya, tapi dia tidak dianggap istri. Subhanallah, berat ini. Ini kan masalah, problem, ya atau tidak? Problem. Bagaimana sedihnya Haulah. Nah, mereka segera kembali. Taib, inilah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Ya tulubul ilm, menuntut ilmu, berusaha untuk mengembalikan ya problematika keluarga mereka kepada Rasul alaihi salatu wasallam, karena beliaulah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mengambil ilmu dari sumbernya, bukan sembarang dari siapa yang dianggap oh pokoknya sembarang mengambil ilmu. Zaman sekarang ini harus lebih hati-hati. Datanglah Haulah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, menceritakan problematika keluarganya. Nabi ketika itu tidak bisa menjawab. Belum datang wahyu. Apa hukumnya? Apa yang seharusnya dilakukan? Nah, Rasul tidak menjawab. Maka pergilah wanita ini ya dalam keadaan bersedih, kemudian berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, dan ini salah satu sebab keharmonisan, ikhwan. Nah, begitu minta kepada Allah jalan keluar, minta kepada Allah bagaimana menghadapi masalah ini, turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Al-ayah. Qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar qawlal lati, ucapan seorang wanita yaitu Haulah, yang datang kepadamu tujadiluka, ya, menyampaikan kepadamu fi zaujiha, tentang perkara suaminya yang telah menzihar dia, namun engkau tidak menjawabnya, tidak ada jawaban pada diri Rasul. Wa tashtaki ilallah, kemudian wanita ini mengeluhkan, mengadukan permasalahannya kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah maha mendengar pembicaraan kalian berdua, dan Allah turunkan ayat ini. Ayat yang menjelaskan hukum-hukum orang yang menzihar apa? Istrinya. Menyelesaikan permasalahan mereka. Maka selesailah permasalahan mereka. Menjadi solusi bagi Haulah dan keluarganya. Juga menjadi solusi bagi kaum muslimin sesudahnya. Maka dari kisah ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, bisa kita ambil sebuah kesimpulan juga, bahwasanya di antara perkara yang menjadikan keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, ya, yang penuh dengan keharmonisan, adalah bagaimana agar kita membangun keluarga itu di atas ilmu, keluarga itu punya semangat untuk menuntut ilmu, baik istrinya, suaminya, anak-anaknya. Nah, indah keluarga itu kalau demikian. Nah, wabillahi taufiq. Ini yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, berikutnya ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat. Nah, yang keempat, hendaknya suami dan istri masing-masing berusaha untuk memberikan hak-hak pasangannya, keluarganya. Kalau saya sebagai seorang bapak di keluarga itu, sekaligus sebagai seorang suami di keluarga itu, bagaimana saya memberikan hak-hak istri saya, kalau itu adalah istri saya. Kalau di situ ada ibu saya tinggal di rumah itu, bagaimana saya memberikan hak-hak ibu saya. Kalau di situ ada anak-anak saya, bagaimana saya memberikan hak-hak anak-anak saya. Kalau Anda sebagai seorang istri, bagaimana Anda menunaikan hak-hak suami Anda. Anda punya anak-anak di keluarga itu, bagaimana Anda menunaikan hak-hak anak-anak suami Anda. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Tunaikanlah masing-masing yang punya hak, hak-hak mereka. Naam. Wabillahi taufiq. Jangan sampai kita kemudian melupakan hak si istri kita, anak kita, karena ini akan menjadikan keluarga tidak seimbang. Nah, misal kita masuk rumah ibadah terus, nah, masuk rumah sudah dari taklim masuk ke rumah langsung, nah, jadi sholat sunnah di rumah, betul sudah tadi, nah, tidak salah. Nah, setelah itu duduk baca Quran, setelah baca Quran ada anak-anaknya mendekat, afwan bapak sibuk. Nah, baca Quran lagi namanya. Tapi istrinya sudah menyiapkan makan di meja. Nah, tidak didekati juga. Ya qra'ul Quran, membaca Quran. Baik, Masya Allah. Namanya. Sampai capek, kemudian tidur. Ya. Atau kemudian belum sempat menyentuh apa yang disiapkan oleh istrinya, pergi keluar. Ya. Kepentingan untuk ngajar, taklim misal. Atau untuk yang lain, pekerjaan. Ya. Nah, pulang malam juga, istri sudah menyediakan makan malam, ternyata sudah makan di mana? Di luar. Nah, kira-kira harmonis tidak kehidupan seperti ini? Berat, walaupun dia tidak melakukan kejelekan, dalam arti yang dia lakukan kan baik-baik semua. Ya, baca Quran, Masya Allah, ibadah, sholat juga ibadah, keluar untuk mencari nafkah juga ibadah. Tetapi di situ ada hak anak yang tidak tertunaikan. Ada hak istri yang tidak terperhatikan. Ya, akan timpang, akan ada apa namanya sedikit masalah dan mungkin akan berkembang. Teringat kisah sahabat Abu Darda dan Salman Al-Farisi, kisah masyhurah, ma'rufah dan banyak faedah bisa kita ambil. Sahabat Abu Darda dan Salman ini punya ikatan kuat, ya, karena memang Rasul mempersaudarakan keduanya, ya. Mempersaudarakan keduanya, saling memberikan perhatian satu dengan yang lain. Ya. Nah, suatu saat Salman Al-Farisi datang ke rumahnya Abu Darda. Ya. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang teman yang sudah dipersaudarakan. Datang Salman Al-Farisi ke rumahnya Abu Darda. Dia melihat istrinya Abu Darda memakai pakaian yang lusuh. Tampak tidak memperhatikan apa namanya, ya, kondisinya. Tayyib. Kemudian bertanya, bagaimana Abu Darda? Dipuji oleh istrinya, karena Abu Darda Masya Allah, ya, selalu berpuasa, selalu beribadah. Nah, karena selalu berpuasa ya, Ummu Dzardza tidak bisa menyiapkan makanan, tidak mungkin menyiapkan makan untuk makan siang, tidak mungkin. Ya. Asyahid intinya Abu Dzardza ini masya Allah, dikatakan oleh istrinya. Maka Salman pun bertamu. Salman bertamu, kemudian ketika bertamu layaknya seorang tamu disuguhi kan demikian. Disuguhi suguhan-suguhan, kemudian Abu Dzardza mengatakan, tafadhol silakan dinikmati. Adapun Abu Dzardza sendiri tidak, karena beliau sedang apa? Berpuasa. Kata Salman, enggak, saya enggak akan makan. Kamu harus makan juga, ayo makan. Saya berpuasa, enggak, kamu buka, makan, ayo. Akhirnya makan. Karena memuliakan sahabatnya, akhirnya Abu Dzardza makan bersama Salman. Di malam itu, sahabat Salman Al-Farisi bermalam. Ya, bermalam di tempat Abu Dzardza. Ternyata subhanallah semangat nih Abu Dzardza ini. Sahabat yang mulia ini. Begitu selesai sholat isya, langsung berdiri untuk sholat apa? Maksudnya setelah keperluan-keperluan yang perlu, pulang dari masjid dan seterusnya, sholat langsung di awal malam sudah persiapan untuk sholat malam. Karena beliau biasa sholat malam. Lama sholat malamnya. Sejak awal malam sampai akhir malam. Ditarik oleh Salman Al-Farisi. Wahai Abu Dzardza, tidurlah. Ayo tidur bersamaku. Akhirnya tidur. Tidak lama kemudian, sepertiga malam awal, berdiri lagi untuk sholat. Ditarik lagi oleh Salman. Ayo tidur. Tidur lagi dengan Salman. Tengah malam juga demikian, berdiri. Mau sholat malam, ditarik lagi, ayo tidur. Sampai sepertiga malam terakhir, barulah Salman Al-Farisi yang bangun, mengajak Abu Dzardza, alaan sekarang ayo kita sholat malam. Di akhir kisah, sahabat Salman Al-Farisi mengingatkan kepada sahabatnya, wahai Abu Dzardza, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ada hak atas engkau yang engkau harus tunaikan. Untuk jasadmu juga ada hak jasad yang harus engkau tunaikan, istirahat. Keluargamu juga punya hak yang harus engkau tunaikan haknya. Anakmu juga punya hak untuk kamu tunaikan haknya. Fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Tunaikanlah masing-masing orang yang punya hak-hak mereka. Demikian yang dikatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi kepada siapa? Abu Dzardza. Kemudian keduanya datang kepada Nabi alaihi salatu wasalam menceritakan kisah itu, kejadian itu. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Shadaqa Salman." Betul ucapan Salman ini. "A'ti kulladhi haqqin haqqahu." Berikanlah masing-masing orang hak-hak mereka. Betul bahwasanya sekarang ini kita kerja banyak mungkin dengan HP. Anak-anak jangan sibuk dengan HP. Orang tua kadang butuh itu. Masuk ke rumah, HP namanya. Makan sambil apa namanya? HP-an namanya. Diajak ngomong sama istrinya, ini lagi namanya. Atau sebaliknya. Ada hak yang tidak akan terpenuhi. Dan akan menjadikan keluarga itu ada percikan-percikan kalau kita tidak menunaikan hak-hak mereka masing-masing. Bisa dipahami insyaallah ya. Ini secara global apa yang diwasiatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Coba perhatikan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam, cucu beliau punya hak, beliau tunaikan haknya. Umat beliau punya hak, beliau tunaikan haknya. Istri-istri beliau punya hak, beliau tunaikan haknya. Subhanallah ikhwan, Rasul alaihi salatu wasallam. Sampai di masa sakitnya Rasul alaihi salatu wassalam, di mana beliau sudah tidak mampu lagi untuk berkeliling. Karena sebelumnya beliau berpindah dari istri beliau ke istri yang lain. Dalam keadaan beliau sakit. Sampai di saat beliau sudah tidak mampu lagi, beliau minta izin. Seandainya beliau dirawat di rumah Aisyah saja. Minta izin kepada istri-istri beliau yang lain. Ya. Maka diizinkan. Semuanya ridha. Ya. Untuk Rasul agar tidak merasa apa namanya berat masyakkah. Tinggal di tempat siapa? Aisyah. Sampai wafatnya Rasul alaihi salatu wassalam di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu Rasul Sampai di saat-saat seperti itu beliau memikirkan hukuk azwajahu, istri-istri beliau. Nah, suatu saat beliau sholat malam. Ini coba kita lihat bagaimana hak cucu-cucu beliau, beliau juga beliau tunaikan. Beliau sholat malam ketika itu, sholat malam atau sholat maghrib demikian. Sholat maghrib, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sholat isya, waktu malam, al-muhirin waktu malam. Ketika beliau sholat, ketika sujud, dinaiki oleh Hasan dan Husain. Dinaiki. Ya. Lagi sujud, dinaiki Hasan dan Husain. Kemudian setelah itu beliau bangkit dari sujud sambil menurunkan pelan-pelan. Ya. Kemudian sujud lagi, dinaiki lagi. Ya. Nah, beliau sedang menunaikan hak siapa, ikhwan? Hak Allah Jalla wa'ala dalam sholat wajib itu. Di sisi yang lain, beliau juga menunaikan hak cucu-cucu beliau. Rahmah kasih sayang beliau. Ya. Sampai selesai sholat. Begitu selesai sholat, beliau berbalik ke arah makmum. Kemudian Al-Hasan duduk di salah satu paha beliau. Al-Husain duduk di salah satu paha beliau yang lain. Dipangku oleh Rasul. Dua orang cucu beliau ini. Ya. Nah, gelap ketika itu. Sholat isya gelap. Nah, di saat itu Abu Hurairah mendekati Rasul. Ya Rasulullah, kalau engkau berkenan, saya akan antar Hasan dan Husain ke rumah ibunya. Ini ke tempat siapa? Fatimah. Karena gelap ya Rasulullah. Nah, kata Rasul, enggak usah wahai Abu Hurairah, enggak usah. Biar keduanya pulang sendiri. Ternyata setelah Rasul ngendika seperti itu, bicara seperti itu, langsung ada kilat. Kilat yang demikian apa? Banyak. Terus kilat sehingga suasana terang. Rasul membiarkan keduanya untuk pulang. Ayo pulang. Keduanya pulang, ya, di tengah cahaya kilat yang menerangi jalan keduanya, sampai keduanya masuk ke rumah siapa? Fatimah. Ini salah satu mukjizat dari mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Asyahid intinya, itulah contoh yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Semua hak manusia tertunaikan. Hak umat beliau tunaikan. Hak istri-istri beliau, beliau tunaikan. Nah, hak cucu-cucu beliau, beliau tunaikan. Tidak ada satu pun dari hukuk kecuali beliau tunaikan. Maka itu yang menjadi salah satu rahasia dan kunci keluarga itu menjadi keluarga yang apa? Yang harmonis. Sakinah. Nah, kalau tidak seimbang. Ya. Dan untuk itu kita harus belajar memang. Ya, harus belajar, mengerti. Nah, bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mencontohkan ya di dalam beliau menunaikan apa namanya kehidupan berumah tangga. Ini sebab yang kelima ya. Betul ya? Kita masuk sebab yang keenam. Di antara sebab yang keenam atau sebab berapa? Sekarang kelima. Kelima ya. Baik. Baik, sebab yang kelima. Hendaknya setiap kita dalam bergaul di rumah tangga, ya, seringkali kita menutup ya, hal-hal yang kurang pada keluarga kita, istri kita, suami kita. Ya. Dan tampakkan hal-hal yang positif yang ada pada mereka. Maksudnya apa, ikhwan? Tidak ada orang yang bergaul dengan kita yang sempurna. Tidak ada. Nah, kamu punya teman tidak? Ya, berapa temannya? Banyak tapi ya. Teman-teman kamu sempurna atau ada yang kurang-kurang pada mereka? Ada yang kurang ya? Ya. Nah, ada di antara teman kita yang mungkin kadang mudah marah. Ya kan? Ada teman kita yang mungkin kadang apa namanya? Nah, kalau tidur di sampingnya suaranya apa namanya? Keras, ngorok, sehingga aduh sulit banget ya, tidur di sampingnya. Suaranya, nah keras. Nah. Nah, ini mungkin ada di antara umahat yang membenarkan juga. Ini suamiku suaranya keras sekali, nah, seperti spor. Nah. Seperti saya tidak bisa tidur ini. Nah. Baik, ini kan berarti kekurangan. Ya. Ini kekurangan, bagaimanapun juga itu kekurangan. Ya. Baik, atau mungkin istri kita ya masaknya dalam sebagian masakan kurang enak. Kalau masak ikan zen enak. Kalau makan masak mie, masya Allah ya. Kan. Tapi kalau giliran kalian masak asem, sayur asem, wah kurang. Atau kekurangan yang lain. Nah di sini ikhwan, adab di dalam kita bergaul, ya, agar kita senantiasa enak dalam bergaul, ya. Ketika kita melihat ada kekurangan pada istri kita, atau pada teman kita, atau pada siapapun yang bergaul dengan kita, janganlah kekurangan-kekurangan itu yang selalu diletakkan di hadapan mata kita, itu yang selalu difikir. Ya. Tapi ingat juga bahwasanya orang ini, teman saya, istri saya, suami saya, ya, memiliki sekian banyak jasa, sekian banyak kebaikan-kebaikan-kebaikan. Yang kalau dibandingkan kebaikan-kebaikan itu dengan beberapa kekurangan-kekurangan, masih lebih banyak apa? Kebaikan. Nah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yafruku mu'minun mu'minatan. Ini pesan Nabi alaihi salatu wasallam. La yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhara ukhra. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, janganlah seorang mukmin, seorang suami membenci istrinya hanya karena dia tidak suka dengan salah satu tabiat yang ada pada istrinya. Karena ya, jika dia membenci, tidak suka dengan satu tabiat istrinya, dia akan ridho dengan tabiat-tabiat yang lain yang baik. Nah, dan biasanya kalau orang diperlakukan seperti itu, dia juga akan berusaha memperbaiki apa yang kurang. Ya. Nah, istrinya sadar betul kalau dia masak selalu terlalu asin. Ya. Itu kan kekurangan. Ya. Tapi subhanallah, suaminya tidak pernah mencela. Ya. Baik. Hanya coba, bu, besok dikurangi apa namanya. Ya. Wah, mesti lebih enak. Ini enak ini. Ya. Kalau dikurangi akan lebih enak. Ya, kan. Misalnya, ya. Dicoba, asin sekali. Memang tadi saya kasih 5 sendok ini tadi, tapi pantas asin sekali ya. Nah, sudah. Besok berpikir, ternyata suami saya tidak memarahi saya dengan apa namanya, dengan kekurangan saya ini. Nah, akhirnya dia berusaha memperbaiki. Tapi kalau hanya satu kesalahan ini yang selalu diletakkan dia apa namanya di depan apa, ya, matanya. Nah. Dan dia tidak mensyukuri kebaikan-kebaikan lain, akhlak-akhlak lain, tabiat-tabiat yang lain yang itu ada pada keluarganya. Maka hidupnya akan sempit. Karena yang tampak adalah apa? Nah, kejelekannya saja. Nah, ini salah satu kunci. Agar kita menjadi apa namanya? Menjadi orang yang hidupnya itu lapang dalam kehidupan. Dalam keluarga, dalam apa namanya? Bekerja sama, dalam ta'awun. Ya. Nah, itu wasiat dan pesan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sekali lagi, inti dari ya, sebab-sebab kita mendapatkan dan mewujudkan keharmonisan keluarga, kembalinya pada dua perkara tadi yang telah kita sebutkan, yaitu menegakkan ibadatullahi wahdah, bagaimana agar keluarga itu menjadi keluarga yang senantiasa mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Nah, karena dengan ibadah kepada Allah, seorang akan mendapatkan ketentraman, seorang akan mendapatkan keamanan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri tauhid dan keimanannya dengan syirik. Ulaika lahumul amnu, sungguh mereka lah akan orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Mereka mendapatkan keamanan, keimanan, keafan, keamanan. Mereka akan mendapatkan keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan apa? Hidayah. Nah, dibangun di atas ibadatullah, kemudian juga terus berusaha membangun keluarga di atas mutaba'atul rasul, mencontoh dan menteladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kisah dan hadis telah kita dengar bersama, yang ternyata kehidupan Nabi itu dalam keluarga adalah teladan yang baik untuk kita. Bagaimana muamalah beliau dengan istri-istri beliau, bagaimana muamalah beliau dengan cucu-cucu beliau, putra-putri beliau, Itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berfirman tentang beliau, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul, ya, atas kalian semuanya, tauladan yang baik. Nah, termasuk tauladan di dalam apa? Membangun keluarga yang harmonis. Jadi ini masyarakat muslimin sedikit yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan juga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Nah, taib, ini barangkali yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan. Berikutnya ada beberapa pertanyaan. Nah, nah, di antara pertanyaan ikhwan, bismillah, afwan ustaz, izin bertanya. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Juwairiyah radhiyallahu taala anha yang dibaca 3 kali, yakni subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyhi wa midada kalimatih, apakah boleh dibaca sebelum salat subuh? Misalnya dibaca sambil perjalanan ke ma'had. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Naam, jadi zikir ini termasuk diantara zikir sobah, diantara zikir apa? Pagi. Dan zikir pagi itu waktunya adalah sebelum terbit matahari, setelah masuk waktu subuh, ya, sebelum terbit matahari. Jadi waktunya adalah itu. Ya. Apakah mau sebelum sholat subuh atau sesudah sholat apa? Subuh. Yang penting waktu sudah masuk sholat apa? Subuh. Nah, artinya seperti ini ikhwatil kiram. Seandainya sholat subuh masuk 4:30 misal. Adzan 4:30. Namun biasa kita datang ke masjid, ya, imam masih apa namanya belum datang, menunggu sampai 20 menit. Misal, sholatnya biasanya iqamah 5:50 10 misal. Kita datang ke masjid sebelum adzan. Begitu adzan kita sholat qabliyah apa? Subuh. Kemudian duduk di masjid, menanti imam. Berarti kan belum sholat subuh. Nah, di saat penantian itu bolehkah kita membaca zikir apa? Sobah. Nah, jawabannya na'am, itu waktunya, di antara waktunya, ya. Walaupun belum sholat apa? Subuh, tapi sudah masuk waktu sholat subuh. Membaca doa ini atau membaca doa zikir yang lain, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani dan seterusnya. Nah, atau antum baca ketika antum berjalan menuju ma'had pun tidak mengapa, seandainya memang itu sudah masuk waktu sholat apa namanya subuh. Hadza wallahu a'lam. Izin tanya Ustaz, bagaimana menasehati atau menanggapi istri yang jika diajak taklim menjawab untuk dengerin online saja, karena kondisi ummahat yang kurang disukai? Nah, atas jawaban Ustaz, jazakallah khairan. Nah, menjadi seorang suami itu tentu memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Nah, di dalam menasihati istri pun juga harus menasihati dengan baik, dengan hikmah. Nah, ketika kita menasihati istri atau mengajak ayu taklim, ya, nah, taklimnya seorang di majelis ilmu, ya, nah, mungkin bisa bertemu dengan ummahat, ya, atau mungkin langsung apa namanya bertemu dengan apa namanya ada teman-teman saudara yang lain, ini ada manfaat yang lain. Ya. Nah, dan biasanya lebih serius. Ya. Tapi kalau seandainya mereka tidak bisa, pun kita juga harus menerima dengan apa? Dengan hikmah. Taib, barangkali apa yang disampaikan oleh Ummahat ini, ya, taib, ada sisi kebenarannya. Karena ada umat yang kurang disukai, taib. Ya. Coba kita dalami, memang kenapa tidak disukai, bagaimana? Jangan-jangan istri kita yang juga kurang pas. Ya. Nah, asyahid intinya, ikhwatil kiram, rahiman rahimakumullah, ya. Nah, kita ajak istri kita untuk taklim, kalau ada keleluasan, keluangan. Tapi kalau istri kita ada kesibukan yang memang tidak bisa ditinggalkan, ada tanggungan anak, tanggungan pekerjaan, alasannya seperti dan memang nyata, ya kita siapkan agar dia taklim online juga tidak masalah, dengan cara-cara yang tidak memadorotkan. Setelah taklim kita ajari lagi hasil yang kita dapatkan secara langsung itu. Kalau ada kemudahan-kemudahan untuk hadir juga apa namanya, ikut hadir lah, bas, tidak masalah. Nah, intinya ikhwatil kiram, nah, bagaimana agar kita bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka keluhkan dengan baik. Nah, kita tidak menjawab pertanyaan ini, ya, tetapi intinya kita mendengar apa keluhan mereka. Nah, kita ajak kok tidak mau, kenapa tidak mau? Ya, ternyata alasannya memang wajih. Alasannya memang apa namanya, sesuai, ya sudah. Ya. Sibuk anak-anak, anak sakit, ya sudah. Baik, Nabi alaihi salatu wasalam pernah beliau mendengarkan Aisyah berbicara lama di waktu malam ketika itu. Ya, menceritakan kisahnya. Itulah seorang suami. Mendengar keluhan mereka, mendengar apa namanya, nah, masalah mereka, diberikan solusi yang terbaik. Berikan solusi yang terbaik. Nah, bagaimana bisa mengajak masyarakat di sekitar taklim agar datang ke tempat taklim? Jazakallahu khairan. Al-hidayah biadillah. Hidayah di tangan Allah. Doakan mereka, kaum muslimin. Nah, agar mereka mengerti sunnah, agar mereka mencintai sunnah, agar mereka ya mendapatkan hidayah. Doa. Yang kedua, kita beri contoh mereka. Dakwah dengan contoh. Setelah kita mengaji, setelah kita belajar ilmu Alkitab wa Sunnah, kita lebih baik keadaannya, baik dengan masyarakat, baik dalam bergaul, kita mengucapkan salam kepada mereka, dekat dengan mereka, sehingga mereka akan menilai kita itu bukan orang-orang yang eksklusif, orang yang keras. Mereka akan menilai bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi baik dengan taklim itu. Karena bisa jadi orang tidak mendekat ke taklim kita karena menilai kita dengan penilaian yang tidak pas, karena kita sendiri, sikap kita sendiri. Nah, jadi banyak berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka, kemudian dakwahlah dengan kebaikan kita, ya, kemudian ajak mereka, nah, juga dengan lisan. Nah, taib, semoga Allah memberikan apa, hidayah kepada mereka dan kita semuanya. Ini jamnya, taib, sudah masuk, iya, masuk ya. Baik. Ini barangkali ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mohon maaf atas segala khilafan, kekurangan atau kalimat yang kurang berkenan. Wallahu a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.